Tetapi kalau dia punya satu dosa atau punya satu kejelekan atau punya aib dari sifat-sifatnya, maka ini tidak merusak keadilannya. Selama dominannya adalah dia seorang yang saleh, jujur, terpercaya. Saleh artinya bukan orang yang menentang sunnah, bukan orang yang sesat, bukan. Terpercaya artinya bukan kadzab. Maka diterima sebagai seorang yang adil. Adapun dosa mungkin dia punya. Enggak ada manusia yang ma'asum. Enggak ada manusia yang bersih dari kesalahan. Walamma dakhala ahlu Misr, dikisahkan ketika ahlu Mesir, penduduk Mesir berbondong-bondong masuk Islam di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qara'u kitabullah, maka mereka pun membaca Al-Qur'an. Biasanya orang-orang baru masuk Islam semangat. Semangat mempelajari Islam. Kemudian dibandingkan dengan muslimin yang sudah lebih dulu masuk Islam. Wa wajadul muslimina ala ghairi sifatil kamal, didapati muslimin tidak sempurna. Tidak mengerjakan yang ini, enggak mengerjakan yang itu, enggak mengerjakan yang ini. Min tarki ba'dil ma'murat wa rukubi ba'dil muharramat. Ada perintah-perintah yang enggak dikerjakan, ada dosa-dosa yang dikerjakan. Ta'zamu dzalik. Mereka pun mulai merasa perkara itu perkara besar. Bagaimana ini? Muslimnya sendiri enggak ngerjakan Quran. Qala wa rahalu ila Umar ibn al-Khattab. Berangkatlah mereka menemui Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa dzakaru lahu dzalik. Dan dikeluhkan apa yang mereka dapati. Bagaimana kau muslimin? Kau masih berbuat dosa, masih berbuat kesalahan ila akhirnya. Fadzakkarahum bima ghaba anhum min tabi'atin naqs. Maka dikhabarkan oleh Umar kepada mereka tentang apa yang merupakan tabiat manusia. Naqsil bashariyah. Naqsil bashariyah adalah kekurangan yang sifatnya manusiawi. Sebagai manusia mesti akan punya salah. Kullu bani Adam khata. Semua anak Adam akan melakukan kesalahan. Wa khairut al-khata'ina tawabun. Sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertaubat. Wa atfa'a fitnatahum. Maka Amirul Mukminin memadamkan fitnah yang terjadi pada mereka. Dikisahkan oleh Al-Hasan. Diriwayatkan oleh Tabrani dalam Jami' al-Bayan, juga oleh Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, wa isnaduhu sahih wa matan hasan, sanadnya sahih, matannya hasan. Kata Al-Hasan, inna nasan sa'alu Abdullah ibn Amr bi Misr, bahwa manusia di Mesir mengadu kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa keluhan mereka? Nara asya'a, kata mereka, min kitabillah umira an yu'mal biha, la yu'mal biha. Aku lihat dalam kitabullah, dalam Al-Quran, sekian perkara yang diperintahkan, tapi kok enggak dikerjakan oleh muslimin? Fa'aradna an nalqa amiral mu'minin. Kata mereka, kami ingin ketemu amirul mu'minin. Kami ingin ketemu Umar bin Khattab, ingin melaporkan. Bagaimana muslimin seperti itu? Kok enggak ngerjakan ini, enggak ngerjakan itu? Faqadimu. Maka mereka pun datang. Faqadima ma'ahu. Berangkatlah beliau, Abdullah ibn Amr bin Al-As, bersama orang-orang tadi menemui Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ditanya oleh Amirul Mukminin, mata qadimta, kapan kau datang ini dari Mesir? Sejak hari ini, hari itu. Dengan izin siapa kau datang kemari? Lagi mau mengadukan kesalahan muslimin, ditanya kesalahan kalian. Kamu disuruh siapa? Izin sama siapa? Harusnya seorang gubernur izin sama atasannya bahwa aku mau ke Madinah ila akhirnya. Maka dijawab, "Fala adri kaifa rudda alaih." Aku pun tidak tahu, kata Abdullah bin Amr bin As, aku enggak bisa menjawab. Aku enggak tahu jawaban yang pas. Ini enggak punya jawaban. Izin sama siapa? Tetapi langsung menyebutkan hajatnya, "Ya Amirul Mukminin, inna nasan laqauni bi Misr." Sekian banyak manusia menemui aku di Mesir dan mereka berkata, "Kami melihat di dalam Al-Qur'an sekian perintah-perintah, kok enggak dikerjakan? Sekian larangan-larangan, kok dikerjakan oleh muslimin? Bagaimana ini muslimin?" "Fa ahabbu an yalqauka fi dhalik." Mereka ingin untuk ketemu engkau. Kata Umar, "Fajma'hum li." Kalau gitu kumpulkan mereka untukku. Maka dikumpulkan mereka di hadapan Amirul Mukminin. "Fajama'tuhum lahu fa akhadha adnahum rajula." Maka beliau mengambil orang yang terdekat. Ini Amirul Mukminin langsung nanya, "Anshuduka Allah atau anshuduka billah wa bihaqqil Islam 'alaik. Aqra'ta al-Qur'an kullah?" Aku tanya kepadamu dengan nama Allah dan dengan haknya Islam, apakah engkau sudah baca Quran seluruhnya? Dia jawab, "Na'am." "Iya, aku sudah baca semuanya." "Qala fa hal asaitahu fi nafsik?" Apakah engkau sudah terapkan semua itu pada dirimu? Orang itu menjawab, "Allahumma la." Sungguh, demi Allah, memang belum. Kata Abdullah bin Amr bin As, "Law qala na'am la khasamahu." Kalau orang tadi bilang iya, saya sudah semua, akan didebat, akan dibantah oleh Amirul Mukminin. Alhamdulillah jawabnya, "Ya, memang belum." Orang kedua ditanya, "Anta fala asaitahu fi basarik?" Apakah kau sudah terapkan pada matamu? Apakah kau sudah terapkan Al-Qur'an pada bahasamu? Apakah engkau sudah terapkan Al-Qur'an pada atharik? Kemudian orang kedua, "Tattabi'uhum hatta ata'ala akhirihim." Rombongan tadi ditanya satu persatu sampai orang terakhir. "Kalau kamu sudah baca Quran, sudah terapkan pada wajahmu, pada matamu, pada tanganmu, pada badanmu, pada akhlakmu, pada lisanmu?" Semua menjawab dengan belum. "Thakilat Umar ummuhu. Atukallifunahu an yuqiman nas ala kitabillah?" Sungguh Umar kehilangan, ibunya Umar kehilangan Umar. "Apakah kalian membebani manusia untuk menerapkan Al-Quran seluruhnya? Padahal kalian sendiri belum." Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Dikatakan, "Qad alima Rabbuna an satakunu lana sayyi'at." Kata Umar, "Ketahuilah, Rabb kita Allah sudah tahu kalau kita mesti akan berbuat salah, berbuat keliru, kekeliruan, ketergelinciran, dosa-dosa kecil. Allah tahu bahwa kalian tidak akan bisa sempurna. Oleh karena itu Allah berfirman, 'In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum.'" Kata Allah, "Kalau kalian hindari dosa-dosa besar dari apa yang dilarang, maka kami pun akan menghapuskan dosa-dosa kecil kalian." Maknanya apa? Maknanya Allah tahu kalian akan jatuh dalam dosa kecil. Mau tidak mau tergelincir, mau tidak mau terperosok, mau tidak mau terkena. Tidak ada manusia yang bersih. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka ucapan salaf, siapa yang mengetahui kekurangan dirinya, dia akan bisa memaklumi orang lain. Dan siapa yang melihat kesempurnaan pada dirinya, maka dia tidak akan bisa memaklumi orang lain. Lihat, ikhwan fillah, jazakumullah. Biasanya seorang yang tidak bisa memaklumi orang lain, biasanya merasa dirinya full, kamil, syamil, lengkap, sudah mengerjakan Quran semua, min khilafin ila khilaf, dari sampul pertama sampai sampul terakhir, sudah mengerjakan semua sunnah. Maka orang seperti ini, ujub, bangga diri, enggak akan bisa memaklumi orang lain. Qul inna a'udzubikumullah. Tetapi kalau orang itu melihat kekurangan dirinya, saya banyak kekurangan, kekurangan, kekurangan, kekurangan, maka melihat orang lain bisa memaklumi. Mengapa? Karena dirinya juga punya kekurangan. Ini ikhwani fiddin a'azakumullah. Kalau mereka mu'allaf ini, baru masuk Islam, disebutkan tadi, penduduk Mesir masuk Islam, semangat. Sedang semangat-semangatnya, melihat muslimin, loh kok muslimnya kayak gini? Ngeluh. Kenapa mereka tidak mengerjakan Quran? Kenapa mereka tidak meninggalkan apa yang dilarang dalam Quran? Kenapa, kenapa, kenapa? Ikhwani fiddin a'azakumullah. Maka diajarkan oleh Amirul Mukminin bahwa apakah kamu lihat dirimu sudah mengerjakan Quran seluruhnya? Belum. Ya mereka juga belum. Apakah kamu sudah sempurna? Tidak. Mereka juga tidak sempurna. Maka kalau engkau mau nasihati, nasihati. Tawasi bil haqqi wa tawasi bil sabr. Thumma qala, kemudian Umar masih bertanya lagi. Hal alimu atau hal halima ahlul Madinah? Apakah penduduk Madinah tahu kedatanganmu dan rombongan ini dan apa yang dikeluhkan? Atau beliau berkata, hal alima ahadun bima qaddamtum? Apakah ada seorang yang lain yang tahu kalian datang sini bawa apa? Qalu la, tidak. Tidak ada yang tahu. Khalas. Kalau saja ada yang atau mereka tahu tentang apa yang kalian keluhkan, aku akan menasihati mereka juga. Artinya subhat kalian ini apakah sudah menyebar atau belum? Kalau sudah menyebar pada mereka, aku akan nasihati mereka semua dengan apa yang aku nasihatkan pada kalian. Allah Subhanahu wa taala sudah tahu bahwa kalian enggak akan bisa sempurna. Ikhwani fiddin a'azakumullah, tentunya ini bukan maknanya bebas kita berbuat dosa kecil, bukan. Bukan maknanya kita mengenteng-entengkan dosa. La wallah, tidak demi Allah. Tapi hendaklah kita bisa memaklumi ketika orang lain tergelincir atau jatuh atau punya kesalahan. Tugasmu menasehati, titik. Kalau tidak kamu maklumi, siapa yang bersih? Habis manusia. Enggak ada yang bersih. Faman kana ahlu ta'ah wassalah fi ghalibi ahwalih warubama waqa'at minhul ma'asiyah awil ma'asi fahadha min ahlil adli wala raib. Maka kalau ada seorang yang terkenal kesolehannya, ketaatannya dalam sebagian besar amal perbuatannya, dan mungkin terjadi pada satu dua maksiat, maka orang ini masih dikategorikan adil. Masih dikategorikan seorang yang adil. Wala raib, dan gak ada keraguan. Asalukum. Halir ruwah. Kulluhum ma'sumin. Apakah semua para rawi adalah orang-orang ma'sum? Asalukum. Apakah mereka maksum? Tidak. Kenapa dikatakan adil? Karena ghalibi ahwalih, keadaan sebagian besarnya atau dominannya adalah saleh, taat. Walaupun kita merasa atau kita memaklumi mungkin pernah tergelincir satu dua kesalahan. Tayyib. Ini ikhwani fiddin a'azakumullah yang dikatakan oleh Abu Hasan Al-Mawardi. Qala bidzalika jarat 'adatul khalqi. Beginilah adatnya makhluk-makhluk. Adatnya manusia maksudnya. Yu'adiluna al-adil bil ghalib. Wa mereka para ulama menentukan si fulan adil dengan ghalib. Dengan ghalib artinya dengan mayoritas amalnya. Dengan yang dominannya. Ini dominannya jelek, ya orang jelek. Ini dominannya baik, ya orang baik. Ini dominannya salah, ya orang saleh. Tetapi ini dominannya fasik, dosa-dosa yang lebih banyak daripada ketaatannya, ya orang fasik. Berarti hukum itu alal ghalib. Al-hukmu alal ghalib. Bahwa hukum itu terhadap apa yang dominan. Dominannya saleh, dia saleh. Dominannya fasik, dia fasik. Maka dikatakan di sini oleh Al-Mawardi, bil ghalib min af'ali. Dikatakan saleh kalau ghalibnya saleh. Warubbama asa, mungkin pernah dia berbuat jelek. Sebaliknya, yufassiquna al-fasiq bil ghalib, juga menganggap fasiknya orang fasik dengan dominannya. Qala warubbama ahsan, mungkin kadang-kadang dia berbuat baik. Apa pepatah Arab menyatakan? Hah? Qad sadaqa al-kadzub. Sang pendusta kadang jujur. Apakah ketika jujur, wah ternyata dia orang jujur begitu? Tidak, tetap kadzab. Mengapa? Dominannya kadzab. Dia berdusta ke sana kemari, dia menipu sana, menipu sini, dia berdusta pada semua orang. Kadzab. Tiba-tiba dia jujur kepada dokternya, kepada tukang cukurnya. Gimana? Ya. Yang mana yang sakitnya? Sini dok. Kok kali ini jujur dia? Ya, untuk kepentingan dia. Kalau enggak jujur, enggak bisa diobati. Enggak merubah status kalau dia kadzab. Tidak merubah statusnya kalau dia kadzab. Sebaliknya, ada seseorang yang sangat jujur. Tiba-tiba ketika ada kasus tertentu, dia dalam keadaan ketakutan, terancam, dia berdusta. Pengen menyelamatkan dirinya. Apakah merusak keadilannya, kejujurannya? Qul inna a'udzubikumullah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Walakin qad yughallat fi musamma al-'adalah. Kata Ibnu Qayyim, kadang-kadang manusia salah sangka untuk berbicara tentang siapa yang adil. Salah sangka, salah paham. Fa yudhannu, dikira annal murad bil adil ma la dhanba lahu, dikira orang yang adil adalah orang yang tidak pernah punya salah. Ya enggak ada. Orang yang enggak pernah punya salah, ya enggak ada. Siapa orang yang adil? Kata Ibnu Qayyim, ada orang yang yughallat, salah. Fi musammal adalah, dalam mendefinisikan makna adalah, keadilan. Sehingga yudhannu, dikira al-murad bil adl, yang dimaukan dengan keadilan adalah orang yang tidak pernah punya dosa. Wa laysa kadzalik, kata Ibnu Qayyim, tidak demikian. Manusia tetap manusia. Mahalul khata wa nisyan, kadang tergelincir, kadang terjatuh dalam kesalahan, kadang dia berbuat kejelekan. Wal hukmu alal ghalib. Bal huwa adlun mu'taman ala din. Masih kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Bahkan yang dimaksud keadilan, keadilan yang aman untuk agama. Aman untuk agama. Barakallahu fikum. Kalau dia terkenal kadzab, enggak aman dalam masalah agama. Mengatakan begini, ternyata dusta. Mengatakan sahih, ternyata dhaif. Enggak aman kita mengambil ilmu. Satu, kedustaan. Ini ghalib ya, sudah terkenal dia pendusta. Enggak bisa, enggak aman kita ambil ilmu dari dia. Maka dikatakan tidak adil. Apa yang kedua? Sesat. Pemahamannya rusak. Maka kata mereka, kata para ulama, kami sanadu minad din, agama itu atau sanad itu dari agama. Maka lihatlah Dari siapa kalian mengambil agama kalian? Dulu kami mendapatkan dari para sahabat. Sekarang aku lihat. Kalau ala sunnah kami terima. Tetapi kalau ala bid'ah kami tolak. Artinya kalau orang itu ahlu sunnah kita terima. Kalau dia ahlu dalal kita tolak. Mengapa? La ya'man 'ala ad-din ghairu mu'taman, tidak terpercaya dalam menyampaikan agama. Syiah Rafidhah menyampaikan agama, apa kita percaya? Ya enggak percaya. Karena mereka menyatakan ada Quran lain selain Quran yang 30 juz, ada Quran Fatimah. Mereka menyatakan ada ahlu hadis lain yang bukan ahlu hadis kalian. Kami punya Imam Bukhari lain selain Bukhari kalian. Kami punya Ibnu Hajar lain selain Ibnu Hajar kalian. Ya repot. Enggak percaya kita. Demikian pula kelompok-kelompok sesat lainnya. Khawatir mereka menyampaikan hadis, ternyata mereka bikin sendiri untuk mendukung kesesatannya. Enggak aman. Tetapi kalau dia ahlus sunnah, di atas sunnah, dia jujur terpercaya. Kemudian kita lihat, makan sambil jalan dulu. Kok syekh ini makan sambil jalan? Atau minum misalnya. Saya enggak simpati lagi. Saya enggak mau terima dari dia. Sebentar. Afala tas'aluh? Tidakkah kau tanya dia? Kenapa? Imma dia menjawab kepadamu dengan sesuatu pendapat dia, kalau ternyata dia memiliki pendapat lain. Aku melihat Rasulullah SAW minum sambil berjalan dalam haji misalnya. Atau dia memiliki ucapan-ucapan lain, pendapat-pendapat lain. Wa imma bisa jadi dia lupa. Oh iya, astagfirullah, sudah dia duduk. Selesai kan? Permasalahan. Kenapa yang seperti ini mengalahkan sekian banyak yang merupakan al-ghalib? Kata al-Mawardi, al-hukum al-ghalib. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa yang namanya adil bukan enggak berarti tidak punya dosa, enggak punya salah. Mungkin saja punya kesalahan, punya kekeliruan. Apalagi dalam keadaan marah. Makanya la taghdab. Ditanya lagi miraran. Terus apa yang Rasulullah wasiati aku? La taghdab. Ditanya lagi, jawabannya sama, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Karena orang marah kadang-kadang enggak terkontrol. Orang kalau emosi enggak terkontrol, sehingga seorang ahlu sunnah benci pada ahlul bidah, kemudian dia berbicara membantah syubhat mereka. Kalau diiringi kemarahan, kadang-kadang keluar kata-kata yang enggak pas. Tapi apakah merusak keadilan orang ini? Tidak. Mengapa? Karena intinya bahwa dia ahlu sunnah, berpegang dengan sunnah, benci pada bid'ah, bahkan membantah bid'ah. Tetapi karena saking marahnya keluar kata-katanya enggak pas. Barakallahu fikum. Wa innamal amalu binniyat. Sehingga tetap saja kita ingatkan mereka para da'i untuk sabar, membantah jangan dengan emosi. Khawatir ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kebablasan. Tetapi kalau terjadi, jangan kemudian kalian jadikan itu sebagai perusak adalah, sudah tidak adil lagi, tidak bisa terima lagi ilmunya, kita jauhi dia, habis. Bahkan ulama, alim, kebir, min kibaril ulama, sudah mengucapkan dengan kalimat, beliau cabut kembali karena merasa itu kebablasan. Setelah menyebutnya dengan begini dan begitu, khanifna azakumullah, dikatakan iblis, dikatakan syaitan, dikatakan apalagi. Kemudian setelah mungkin reda marahnya dan ada yang bertanya kepadanya dari murid-muridnya, iya, saya berlebihan. Dicabut kembali dengan tidak malu. Bahwa apa yang saya katakan kemarin begini-begini tidak sampai seperti itu. Sehingga barakallahu fikum, tidak menjadi celah buat syekh, apalagi menjadi perusak adalahnya, tidak sama sekali. Apalagi ketika beliau mencabutnya dengan tanpa ada kesombongan, aku salah, aku cabut ucapanku. Justru menaikkan kemuliaannya, menaikkan derajatnya. Barakallahu fikum. Wa'alam Bal huwa adlun mu'taman ala din. Masih kita lanjutkan ucapan Ibnul Qayyim. Bahkan yang dikatakan adil adalah adil dalam kaitannya dengan penyampaian agama. Artinya penyampaian agama jujur, ala sunnah, ala tariqah, ala salafiyah, ila akhiri. Ini mu'taman, terpercaya ala din. Dia punya kekeliruan, tapi gak berkait dengan masalah itu. Ya maklum, namanya manusia, di mana juga punya kesalahan. Gak berkait dengan masalah kejujuran, gak berkait dengan masalah penyampaian agama. Wa in kana minhu ma yatubu ila Allah min. Kalaupun ada padanya sesuatu yang dia bertaubat daripadanya, apalagi hadza la yunafil adala, tidak merusak keadilan. Kama la yunafil iman wal wilayah, sebagaimana imannya juga tidak terbatalkan. Sebagaimana kewaliannya juga tidak terbatalkan. Apa itu kewalian? Tingkat wali. Siapa itu wali? Yang punya karamah. Hah? Yang punya keanehan-keanehan, bisa sholat di atas air, bisa terbang di langit. Bukan itu ukuran kewalian. Ukuran kewalian adalah apa yang Allah katakan? Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Tetap dia dikatakan wali. Artinya beriman dan bertakwa. Sebab dia tergelincir, bertaubat lagi. Atau kekeliruan, salah, dia ralat kembali. Atau dia jatuh ke dalam suatu dosa, diingatkan, dia sadar, mundur kembali dan kemudian menyesali. Ini manusiawi. Tetap dikatakan waliullah. Sehingga dikatakan serendah-rendah ahlus sunnah adalah waliun min awliyaillah. Waliun min awliyaillah. Tetapi setinggi-tinggi ahlul bid'ah, dia waliun min awliya syaitan. Walaupun paling ahli ibadah, tapi ahlu sunnah, walaupun paling rendahnya dalam artian ibadahnya pas-pasan, hanya ngerjakan yang wajib-wajibnya saja, titik. Itu sudah cukup dikatakan sebagai waliun min awliya illah. Qala wa'alam anna ahlal fadl wal manzilah wa dawil aqdar lahum haqqun fi wujubi ighfali zallatihim. Ketahuilah bahwa seorang yang merupakan ahlul fadl, orang yang memiliki keutamaan, wal manzilah, memiliki kedudukan, kedudukan dalam masalah ilmu dan amal ya, yakni saleh, alim, wa dawil aqdar, orang-orang yang memiliki kedudukan-kedudukan yang mulia, lahum haqqun fi wujubi ighfali zallatihim, mereka punya hak untuk kita menutupi ketergelinciran mereka, wa iqalati atharatihim, dan kita maklumi ketergelinciran mereka. Zallat tergelincir, atharah juga tergelincir maknanya. Kalau jatuh dalam satu kesalahan, tidak perlu kamu ceritakan ke sana kemari. Saya lihat Syekh Fulan begini, begini, begini. Ustaz Fulan begini. Waduh, saya sedih lihatnya. Bagaimana Ustaz kok seperti ini? Qanibina azakumullah. Kalau kamu tahu dia ahli sunnah, dia ahlul ilmi wal fadl, dia menyampaikan agama, dia di atas prinsip-prinsip sunnah, maka ketergelincirannya jangan ceritakan ke orang lain. Disitulah letaknya perintah Allah Subhanahu wa taala, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan ghibah, menceritakan kejelekan orang lain. Ketika kita berbicara kejelekan ahlul bid'ah, kamu katakan ghibah. Sekarang kamu menceritakan kejelekan masyayikh. Mahadha? Terbalik. Kalau kamu ceritakan penyimpangan-penyimpangan ahlul bid'ah, itu bukan ghibah. Mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa itu salah. Jangan ikuti jalan mereka. Mereka menyimpang, mereka sesat. Tetapi ketika kamu membicarakan kejelekan masyayikh misalnya, yang kebetulan kamu lihat dengan tidak sengaja, maka ini ghibah. Haram. Mengapa? Mereka ahlul fadl, ahlul ilm. Mereka orang saleh. Mereka orang yang begini, begini, begini. Maka ketergelincirannya jangan kamu bahas kesana kemari. Cukup kamu pura-pura tidak lihat, atau kalau kamu berani nasihati, nasihati. Syekh, kok antum seperti ini? Antum seperti itu. Masa? Kemungkinan pertama. Ternyata dia tidak sadar melakukannya. Masa aku seperti itu? Kemungkinan kedua, ternyata bagaimana kalau aku sependapat dengan pendapat Imam Fulan? Dan aku cenderung kepada beliau. Aduh, Syekh, teman kami di sini semuanya sepakat bahwa itu tidak boleh. Taib, ana ikut antum. Ini akhlak. Mengapa? Karena kita tahu dia ahlul fadl, ahlul ilm. Dan dia berijtihad dengan ilmu yang dia punya. Barakallahu fikum. Qala lahum haqqun fi wujubi ighfali zallatihim. Kita membaca akidah Tahawiyah. Ada ketergelincirannya. Ya sampai pada bab tersebut, kita katakan ini ketergelinciran beliau. Bahwasanya Allah tidak memiliki sifat qadim. Allah memiliki sifat huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Tapi kita husnudzan. Mungkin maksud Syekh qadim itu adalah al awwal. Kan selesai. Permasalahan. Kekeliruannya tidak tersebar pada orang lain, tetapi kehormatan ulama tetap terjaga. Demikian pula ketika kita membaca ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang masalah ini dan masalah itu, ketergelinciran. Dalam hal ini beliau keliru, tergelincir. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Yang benar seperti ini. Selesai. Demikian pula ketergelinciran yang lainnya. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah yang membolehkan bersumpah dengan nama Nabi. Kita katakan hadza min zallatihi rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Karena beliau melihat selalu dibarangkan dalam syahadat, la ilaha illallah sunnah Muhammadar Rasulullah. Dibarangkan pula dalam sekian ayat dan hadis Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya. Sehingga bersumpah dengan nama Allah dan Rasulnya juga boleh. In sahha, kalau memang benar demikian, qila wallahu ta'ala alam, beliau membolehkan. Maka tetap saja kita katakan itu ketergelinciran beliau. Wa huwa imam ahlus sunnah. Demikian pula ketika kita berbicara tentang Imam Syafi'i. Demikian pula ketika kita berbicara tentang Imam Malik dan imam-imam yang hampir semua punya zallah-zallah seperti itu. Barakallahu fikum. Rahimahumullah wa ghafarallahu lahum. Yajib atau lahum haqqun fi wujubi ighfali zallatihim kama qala an-nabi aqilu dhawil hay'ati atharatihim. Hadis rawahu Abu Daud dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha aqilu dhawil hay'at atharatihim. Maklumilah, yakni dalam keadaan kita tahu bahwa itu ada ketergelincirannya, tutupilah orang yang memiliki kedudukan kesalahan-kesalahan mereka, kekeliruan, ketergelinciran mereka. Khon ibn na'azakumullah. Sehingga ketika kita menerima ilmu dari mereka, kita tidak terhalang hanya karena kasus tertentu yang sesungguhnya tidak merusak keadilannya. Qala ibn al-Qayyim rahimahullah, fa inna Allah khassahum bi naw'i takrim. Kenapa kok dzawul fadl, mereka-mereka para ulama yang memiliki kedudukan, kok wajib kita maklumi kekeliruan dan kesalahan mereka? Fa inna Allah khassahum, karena Allah telah mengistimewakan mereka binaw'i takrim, sejenis atau dengan sejenis kemuliaan. Allah khususkan dengan sejenis kemuliaan. Wa tafdhil 'ala bani jinsihim, Allah angkat mereka di atas seluruh manusia sejenisnya. Apa itu ayatnya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm darajat. Kami angkat mereka, orang-orang yang beriman, yang berilmu beberapa derajat. Allah yang mengangkat, kenapa kita jatuhkan? Allah yang memuliakan, kenapa kita rendahkan? Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan pada mereka ahlu dzikr, ahlul ilm, ulama. Kalau kalian tidak tahu, kenapa kalian malah menjauh? Anu, dia punya salah. Emang siapa yang tidak punya salah? Lihat ikhwan ibn na'azakumullah. Jangan ifrat, jangan tafrit. Jangan ekstrem kanan, jangan ekstrem kiri. Jangan kayak hizbiyin, sururiyin, mutalawinin. Jangan pula kayak haddadiyin, hajuriyin. Yang ini mutasahil. Hatta ahlul bid'ah juga mereka datangi, mereka ambil ilmu segala macam. Yang ini malah kebablasan. Haddadiyun, hatta imam-imam ahlu sunnah dia tolak. Fathul Bari, bakar. Karena Ibn Hajar Asy'ari, ucapan atau kitab-kitab Nawawi dibuang. Kitabnya Syekhul Islam mereka tinggalkan karena ada ucapan kufurnya di dalamnya. Astagfirullah, ucapan kufur yang mana? Karena dia mengingkari tentang ini, tentang itu. Ketergelinciran. Apalagi akidah Tahawiyah. Bagaimana dia? Sahibul bid'ah menyatakan bahwasanya Allah qadim. Habis kitab-kitab para ulama. Qul na'udzubikumullah. Ini kebablasan ke sana, ini kebablasan ke sini. Wa khairul umur awsathuha. Sebaik-baik perkara itu yang tengahnya, yang paling bijaknya, yang paling adilnya. Kesalahannya apakah zallah, ketergelinciran, atau memang penyimpangan pemahaman akidah? Kalau memang penyimpangan pemahaman, kita tinggalkan. Tetapi kalau tergelinciran, dimaklumi. Loh, apakah yang terjadi pada Abu Ja'far al-Tahawi dalam akidah Tahawi itu tergelinciran? Jelas ketergelinciran. Karena di awal sudah dia katakan. Di awal prinsipnya. Wajib mengimani semua apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Bahwa sifat-sifat Allah adalah apa yang Allah kisah, apa yang Allah katakan dalam Quran dan Sunnah. Lihat prinsipnya beliau. Maka kami katakan bahwa Allah qadimun bila tidak. Jelas maksudnya al-awwal kan? Karena yang dalam Quran enggak ada sifat qadim, adanya al-awwal. Maka kita husnudzon, maksud beliau adalah al-awwal sebagaimana dikatakan oleh muridnya Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi yang mensyarah akidah Tahawiyah, bahwa maksud guruku, maksud syekhku adalah huwal awwalu wal akhiru. Masyaallah. Bijak. Maka ahlu sunnah itu adalah ahlu hikmah. Orang-orang yang memiliki hikmah. Adapun mereka yang katanya dalam tanda petik salafi bijak, bukan, salafi mutasahil. Kalaupun mau dikatakan salafi, jangan-jangan tidak salafi. Karena salafus saleh tidak demikian. Tidak menggampang-gampangkan dengan ahlul bid'ah, tidak. Mereka sangat berhati-hati. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa mereka para ulama telah diberi oleh Allah keutamaan, kedudukan, ketinggian. Allah angkat derajatnya, yarfa'illah. Wa man kana minhum masturan masyhuran bil khair, maka siapa yang dalam keadaan masyhur dengan kesolehannya, masyhur dengan keimamannya, dengan keilmuannya, mastur, tertutup kesalahan-kesalahannya. Artinya Allah tutupi kejelekannya, kekurangannya. Hatta kababi jawadihi. Ghadbu sabrihi. Seperti keterbatasan kedermawanannya. Atau marahnya dan sabarnya. Wa adil alaihi syaitanih. Fala tusari' ila ta'nibihi. Maka jangan segera mencelanya. Ah, ternyata dia bukan ulama yang saya kenal. Ternyata dia bukan orang yang begini, orang yang begitu. Hati-hati, sabar. Kadang-kadang orang yang dermawan suatu saat imma enggak punya atau melihat kamu tidak pantas atau apa, tidak boleh. Ini saya butuh, enggak, saya enggak mau ngasih kamu. Wah, ustaz kok pelit. Misalnya, kan umumnya namanya ulama dermawan, banyak membantu, selama dia punya ambil. Kali ini enggak dikasih, jangan langsung dicerca, mungkin ada latar belakang yang kamu tidak tahu. Ada latar belakang yang kamu tidak tahu. Atau dia melihat kamu tidak perlu dibantu. Atau dia melihat kalau kamu dibantu ada efek yang demikian dan demikian. Ila akhirnya. Sama juga ketika azbu sabrihi, ketika kesabarannya hilang. Keringatnya sudah banyak di leher, apa di keningnya Imam Malik rahimahullah. Menjawab dengan perlahan, al-iman, al-istiwa'u ma'lum. Wal-imanu bihi wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Akhrij hadzal mubtadi', keluarkan itu sang mubtadi', diusir oleh Imam Malik. Apakah jadi celak? Oh, Imam Malik galak banget. Si bulan diusir. Saya enggak simpati sama ustaz kayak gitu, misalnya. Nah, jangan segera serta-merta, sebentar, sabar. Apa sebabnya? Kenapa? Apa di balik itu? Kalaupun dianggap kesalahan, apakah itu merusak keadilannya, merusak keilmuannya, merusak? Tidak. Tidak merusak adalahnya, tidak merusak. Apalagi itu jelas bukan kesalahan. Adalah dia menjaga yang hadir dari pemikiran-pemikiran menyimpang. Khonifuddin, a'azakumullah. Dan mungkin akan kalian dapat yang seperti itu. Pengalaman beberapa orang, termasuk saya, kaget ketika mendapati ternyata orang berilmu pun manusia. Iya, kaget, sedih, terpukul. Ya Allah, kok kayak gini? Sedih. Satu kali, dua kali, yang ketiga kali emang memang manusia, mau diapain? Ya. Jadi saya berharap, ini kesalahan saya berharap kalau guru-guru saya, masyayikh saya, itu malaikat yang gak pernah punya salah. Pengennya begitu. Sehingga saya itu semangat ngajinya. Begitu tahu, loh kok begini ya? Pindah kemana saya ya? Pindah sana aja. Pindah ke sana. Semangat. Oh ini lebih soleh dari yang sana. Ternyata, loh kok ustadz begini ya? Lemah lagi. Lama-kelamaan sadar, memang semua manusia yang punya salah, punya kekurangan. Ini khudunin a'azakumullah, apalagi dicari. Apalagi dicari, cari-cari kesalahan, akan dapat. Kalau enggak dapat, belum ketemu berarti. Iya kan? Karena semua manusia punya kekurangan. Kalau dicari, imal dapat atau belum ketemu. Dan biasanya yang belum ketemu, akhirnya yang bukan salah dianggap kesalahan. Yang sudah taubat diungkit-ungkit. Ini barakallahu fikum, kenyataan yang terjadi di masyarakat. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak sekali. Karena yang diambil sedikit enggak banyak. Sehingga biar tidak tahu siapa yang paling atas. Bismillah, afwan Ustaz, ana bertanya. Ana seorang yang dihinggapi perasaan was-was sampai kadang juga diikuti rasa takut. Bagaimana menghilangkannya? Apakah ini bisa karena pengaruh jin? Dan bagaimana hukumnya kalau diruqyah? Iya. Mau diruqyah silakan. Enggak ada jeleknya diruqyah. Tetapi yang namanya was-was itu biasanya dari kekurangan ilmu. Dari kekurangan ilmu. Barakallahu fikum. Sehingga harus bertambah rajin belajar. Kalau kamu tahu dengan yakin ini benar, kamu tahu dengan yakin ini salah, apakah kamu was-was? Tidak. Tapi kalau kamu lihat ini kayak benar, ini kayak salah, kamu was-was. Salah benar, benar salah. Ini gimana ya? Karena tidak jelas. Sesungguhnya perkara itu jelas, tapi karena dia enggak belajar jadi enggak jelas. Contoh, beberapa orang yang was-was saya kasih satu kaidah fiqhiyah. Qawaid

Nah, jadi kalau dapat dari mereka, tanyakan kepada para asatidah, dan kalau kenyataannya itu benar diterima, tetapi tetap dengarkan nasihat para asatidah. Juga pertanyaan yang tidak saya jawab adalah, kalau pertanyaan itu khawatir kalau dijawab memberatkan dia, sedangkan perkara itu ada rukhsah, tetapi saya tidak akan mengatakan oh itu boleh, nanti dikira boleh, oh saya akan dikatakan tidak boleh padahal dia kondisinya berbeda, itu juga saya biarkan dia. Artinya kalaupun dia kerjakan, mudah-mudahan mendapatkan dari Allah Ta'ala maafu, karena dia dalam keadaan darurat atau dalam keadaan terpaksa. Kalau begini gimana Ustaz? Astagfirullah, berpikir sendiri aja lah. Artinya orang itu yang nanya tahu kalau itu hukum asalnya tidak boleh. Tapi dia cerita daruratnya. Saya tidak tahu darurat dia sekedar dan sekadar apa. Maka itu juga saya biarkan, seperti yang barusan. Itu sudah dijawab. Cukup ya? Juga yang tidak dijawab, kalau sulit dibaca, kalau SMS dibaca semua, Masya Allah. Ini sama juga ini, terpaksa harus cukur jenggot, terpaksa harus ini, terpaksa. Kalau kalian punya pekerjaan lain yang lebih aman, kerja yang lain. Enam, wallahu ta'alam darurat kalian seberapa? Ustaz, mohon nasihatnya yang keras untuk orang-orang yang kecanduan tontonan syahwat, baik di HP, internet, dan sebagainya. Jazakallahu khair. Ini penyakit. Penyakit HP, penyakit internet, penyakit semua gadget yang ada. Dari situ sisi ada manfaatnya, dari sisi lain sekian banyak tawaran-tawaran kemaksiatan. Maka taqullah haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ittaqullah, ittaqullah. Kalaupun kau sendirian, Allah melihat kamu. Barakallahu fikum. Kalau tidak bisa menghindarinya, ganti HP yang murah saja, HP jadul. Nggak apa-apa. Bisa SMS, bisa telepon, cukup. Dulu Ana pernah menemukan dompet isinya uang dan surat-surat identitas. Dompet dan uangnya saya ambil, saya pakai, identitasnya saya buang. Sekarang Anda merasa bersalah dan ingin bertaubat. Khamidina azakumullah, kalau bertaubat dari dosa-dosa yang sifat zalimun li nafsi, maka langsung bertobat pada Allah cukup. Kalau berkait dengan manusia, kamu harus mengembalikan madlamatuhu ilaih. Mengembalikan madlamahnya atau meminta keriduannya. Identitasnya masih ada enggak? Dibuangnya kemana? Kalau masih ada atau masih ingat, cari. Kalau enggak ada, minta ampun pada Allah yang banyak, banyak-banyak sedekah, dan tunggu. Ini beratnya. Tunggu apa yang akan terjadi nanti yaumul qiyamah. Bagaimana orang itu menuntut kamu atau memaafkan kamu. Sehingga hendaklah diimbangi dengan amalan saleh dan sedekah, sedekah, sedekah. Mudah-mudahan Allah akan mudahkan hisabnya yaumul qiyamah, dan kemudian timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada timbangan amal kejelekan yang tadi. Mudah-mudahan kemudian diampuni oleh Allah dan dimasukkan dalam jannah. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi